hadapanku berganti beta pung bantal. Mau bertambang beta tidur di sini. Cuma aneh nona sayang. Ganti beta pung bantal, mau batam beta.